Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di khutbatul hajah ini juga ada isyarat terkait kaidah ke-18. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Siapa yang Allah berikan petunjuk, siapa tidak ada yang mampu menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini isyarat ke kaidah 18 ini. Ya. Siapa yang Allah beri petunjuk? Nah, ada yang Allah sebutkan secara umum, ada yang Allah sebutkan sebab-sebabnya. Orang tersebut karena melakukan ini, melakukan itu. Demikian pula, siapa yang Allah sesatkan? Nah, ini ada sebabnya juga. Taibar kalau fix. Sekarang amun min dzalika. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Ihsan, baca Ihsan. Wa'amu min dhalika kullihi qawlu ta'ala wa'ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Fatariqur rahmati wal maghfirati surukul ta'atillahi wa rasulihi umuman wa hadihi al-asbabu al-madhkuratu khususan. Wa akhbaru anna al-azaba lahu asbabun muta'addidatun wa kulluha raji'atun ila shay'aini at-taqdimi billahi wa rasulihi wa tawalli at-ta'ati illahi wa rasulihi ka qawlihi ta'ala la yasnaha illa al-ashqa alladhi kattaba wa tawalla wa sayujannabuha al-adqa alladhi yuhi ma na'u yatazakka. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla wa kadzalika yadhkuru asbab ar-rizqi wa annahu luzumu ta'ati Allahi wa rasulihi wa sa'yi al-jamili wa sa'yu al-jamili ma'a luzumi taqwa taqawlihi ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa intidarul faraji wa rizqi ka qawlihi sayaj'al Allahu ba'da usri yusra wa kasratul dhikri wal istighfari wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumajjikum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadla istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ayata fa akhbara anna al-istighfara sababun yustajlabu bihi maghfiratullahi sababun yustajlabu bihi maghfiratullah yustajlabu bihi maghfiratullah wa rizquhu wa khairuhu wa jiddu dhalika sababun lil faqri wa taysiri lil usri wa amsilatu hadhihi al-qa'idati kathiratun qad arafta tariqaha falzamhu. Baik. Nah, barakallahu fik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa ammu min dzalika, dan yang lebih umum dari hal ini ialah firman Allah, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberikan rahmat. Kapan dapat rahmat? Kalau taat pada Allah dan Rasul. Fattariqur rahmati wal maghfirati suluku ta'atillahi wa rasulih umuman. Baik, maka ya, tariq, jalan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Adalah dengan ya, mentaati Allah dan Rasulnya secara umum, yaitu suluk, yaitu jalan, dengan jalan mentaati Allah dan Rasul secara umum. Wa hadhihi al-asbabu al-madhkuratu khususan. Dan ini ya khususnya, dan inilah sebab-sebab yang disebutkan secara khusus dalam ayat tadi. Wa akhbara, dan Allah pun mengabarkan, annal adaba lahu asbabun muta'addidatun, bahwasanya adab Allah pun, siksaan Allah, dia memiliki berbagai macam sebab, ya, berbagai macam sebab yang beragam. Kulluha raji'atun ila syai'ain, semua sebab-sebab datangnya adab Allah itu nanti akan kembali bermuara kepada dua hal. Yang pertama apa? Seorang dapat adab. Yang pertama, at-takdzibi lillahi wa rasulih, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Wa tawalli an ta'atillahi wa rasulih. Yang kedua, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semisal firman Allah, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya, ke dalam neraka tadi, kecuali orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu kadzdzaba, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa sayujannabuhal azqa, kemudian orang yang bertakwa, yang paling bertakwa, atqa isim takdir, itu akan dijauhkan dari neraka tersebut. Ya. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, yatazakka, dia membersihkan dirinya. Ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, kata Allah di surah Taha, ya, ini ucapan para rasul, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa Allah itu, azab Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari ketaatan. Ya, nah ini ya, semua sebab-sebab azab itu kembali kepada dua muara saja, muara takdzib dan muara apa? Tawalli. Nah, ini ada dua jalan. Jalan takdzib, mendustakan Allah dan Rasulnya, berpaling dari ketaatan. Udah itu aja. Ya, iblis. Kalau iblis berarti apa iblis? Kenapa iblis dilaknat, diazab nanti di neraka? Apa sebabnya? Hah? Apa? Mendustakan atau tawalli? Hah? Tawalli. Ya. Enggak mendustakan. Mendustakan juga enggak? Hah? Iya, dia tawalli. Taib barakallahu fikum. Ya. Abu Jahal, kenapa Abu Jahal? Tawalli apa takdzib? Takdzib, mendustakan. Nah. Taib, enggak jauh-jauh dari itu aja. Jauh-jauh dari itu aja. Ya. Musyrikun, kuburiyun, ya, yang nyembah kuburan, kita kasih tahu, jangan. Ini takdzib apa tawalli? Takdzib apa tawalli? Takdzib. Mereka mendustakan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Ah, itu ya. Mereka mendustakan. Taib, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa kadzalika yadhkuru asbab ar-rizqi. Ini sudah dibaca? Sudah ya. Dan demikian pula Allah menyebutkan sebab-sebab rezeki diperoleh oleh hamba. Annahu luzumu ta'atillahi wa rasulih, bahwasanya sebab-sebabnya adalah seorang hamba komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sa'yu al-jamilu ma'a luzumi taqwa, itu sa'yu berupaya al-jamil, ya, berupaya dengan baik, ya, berupaya dengan baik. Jadi ada usaha. Mau rezeki, mau dagang, ya dia usaha, punya skill dagang. Ya, dia mau bertani, dia punya skill tani. Dia mau berternak lele, dia punya skill berternak lele. Ada skill, ada sa'yul jamil. ada upaya dia, skill dia yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, ma'aluzumi taqwa. Namun harus disertai dengan komitmen dia kepada ketakwaan Allah. Nah, ini sebab-sebab datangnya rezeki. Ya. Semisal firman Allah Taala, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nah dia bertakwa kepada Allah dulu ini. Nah, sebabnya ini. Dia menjalankan ketakwaan. Maka Allah akan memberikan kepada dia makhraj. Makhraj, isim apa itu makhraj? Isim makan. Waraja yakhruju makhraj. Tempat keluar, artinya solusi, jalan keluar. Allah akan memberikan untuk dia jalan keluar, solusi. Ya. Wa yarzuqhu, tambah lagi, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebabnya apa? Takwa. Baik, berikutnya apa lagi? Ya. Di samping dia komitmen untuk taat pada Allah, berupaya dengan baik, ya, kalau dia mau rezeki dia lewat pertanian, dia mesti punya skill bertani, usaha dia dengan baik. Ya. Selain itu apa lagi? Wantidharul faraj war rizq. Dan dia pun mesti bersabar menunggu adanya al-faraj, kelapangan, ya, warizki, dan menunggu rezeki tersebut, ya. Dan dia mesti menunggu bersabar. Allah Taala berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, maka kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Jadi, ya, ini perhatikan sebab-sebab rezeki harus menunggu. Ya, dan jangan dipahami rezeki itu cuma materi dunia, ya. Jangan dipahami demikian. Ya, rezeki itu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat diselamatkan dari mala bencana. Ini kayak antum selamat nih dari pandemi, ya, COVID-19. Ini rezeki bukan? Rezeki apalagi, ya? Apa bisa makan, ya, bisa minum. Antum bangun tidur dalam keadaan sehat. Pas sahur ada makanan, itu wah udah kayak dunia dikumpulin buat antum rezeki. Apalagi ilmu, ya enggak? Paris udah bisa ngi'rab. Nah, ya, ini rezeki enggak, Niko? Wah, Niko rezeki, udah bisa tahu fa'il fi'il. Ya. Dulu mana ngerti fi'il apaan? Ya. Temennya Unyil enggak tahu siapa itu fa'il, enggak tahu. Temennya Kinoy, ah, siapa itu? Cuplis, gak ngerti. Fa'il, sekarang ngerti. Fa'il, mansub, marfu, nah, itu rezeki. Ya gak, Suyudi? Rezeki enggak. Jangan cuma dipahami rezeki itu duit-duit aja. Kalau kanati dunia indallahi ta'dilu janaha ba'udah. Seandainya dunia, kalau dipahami rezeki itu cuma dunia, nikmat dunia. Seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya setara dengan setengah sayap nyamuk, satu sayap nyamuk aja kan. Nyamuk punya dua sayap. Maka masaka minha, maka Allah tidak akan memberikan minum dari dunia ini orang kafir syurbatama, walaupun seteguk air. Ya. Namun karena dunia enggak ada sisi, enggak ada nilai sisi Allah, orang kafir Allah kasih rezeki berupa dunia. Ya. Apalagi innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saja, ya, orang-orang yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Ya, wa amadin la yu'tihi illa liman yuhibbu. Adapun agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Itu rezeki. Ya, dapat kebaikan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan membuat dia paham dalam urusan agama. Ya, kemarin Rehman Khataman Kitabus Shalah, Kitabus Siam dari Kitab Fikih Madzhab Syafi'i. Jadi ngerti gimana itikaf, adab itikaf, makruhat, mubtilat. Apalagi sebelumnya, shaum, rukun, syarat, adabnya, makruhat, mubtilat, mayubahu dan seterusnya. Rezeki enggak, Rehman? Rezeki. Kalau dunia mah kecil. Ya. Dunia mah kecil. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi bal tusiruna, namun kalian lebih memprioritaskan hayat dunia, kehidupan dunia. Ini karena taunya rezeki itu dunia aja, enggak paham. Enggak ngerti berarti, ya rezeki itu taunya cuma dunia. Bahkan disebutkan di sini ya oleh para ulama, rezeki yang paling mulia adalah iman, ilmu agama, bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini rezeki yang luar biasa. Ya, iman. Nah, ini rezeki yang luar biasa. Orang kafir enggak dapat rezeki ini. Mereka cuma dapat rezeki makan, minum, harta gitu aja. Udah selesai, mati selesai, udah kelar habis. Nah, ini ya. Bisa ngaji kitab kaidah tafsir. Wah. Rezeki enggak? Harga rezeki enggak? Rezeki. Ya. Ihsan rezeki enggak? Kaidah tafsir ini rezeki. Nah, ini pahami ini rezeki itu jangan cuma dinilai materi. Ya, barakallahu fiik. Ya tuh. Ya ja'alahu makhraja. Allah akan memberikan dia jalan keluar. Jadi keluar dari segala permasalahan dia, yang itu solusinya bisa jadi bukan harta. Allah akan jadikan dia jalan keluar. Sebabnya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, maka kelak Allah akan memberikan kelapangan kepada dia setelah kesulitan. Wa kasratu adzikri wal istighfar. Nah, juga sebab untuk meraih rezeki apalagi banyak berzikir dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya kalian beristighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Ya. Dan jika kalian mengerjakan hal tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan kenikmatan kepada kalian. Yumatti'kum mata'an hasanah, akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus-menerus kepada kalian. Ya, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia Allah akan memberikan kepada setiap orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, balasan keutamaan. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum ilaihi kana ghaffara. Ini ucapan Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan dengan lebat kepada kalian. Nah, ini sebab-sebabnya tadi apa? Sebab dapat rezeki. Rezeki itu yang jangan dipahami cuma dunia saja. Itu apa tadi yang pertama? Luzumu ta'atillahi wa rasuluh, komitmen untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Wasa'yul jamil, usaha yang baik, punya skill dia di dalam usahanya tadi. Ya, kalau dia mau menggapai rezeki lewat ternak lele, dia mesti tahu, ya, skill ternak lele. Dia ngerti apa tuh utamanya yang sekarang apa namanya remot? Budidamber. Budidaya ikan dalam budidamber. Budidaya ikan dalam ember. Dia punya skill di situ. Nah, sehingga menghasilkan rezeki bagi dia. Tapi disertai ma'luzumi taqwa, disertai dengan ketakwaan. Apalagi ya, intizarul farat waris. Dia mesti ya sabar menunggu kelapangan dan rezeki tersebut. Apalagi dia mesti banyak istighfar dan berzikir. Masya Allah. Fa akhbara annal istighfara sababun. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menjelaskan di ayat ini bahwasanya istighfar itu adalah sebab. Ya, yustajlabu bihi maghfiratullah wa rizquhu wa khairuhu. Sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah, didapatkannya ampunan Allah, rezekinya, kebaikannya. Wadidu dzalik, sedangkan ya kebalikannya, lawannya, kalau enggak mau ini, sababun lil faqri wa taysiri, sebab ya untuk sebab-sebab yang mendatangkan kefakiran, kesulitan, ya. Amsilatu hadhihi al-qa'idati katsiratun. Ya, contoh-contoh kaidah ini sangat banyak. Wa qad arafta tariqaha, dan Anda sudah mengetahui metodenya untuk menerapkan kaidah ini. Falzamhu, ya, maka komitmenlah dengan ya, maka peganglah kuat kaidah ini, ya, peganglah kuat kaidah ini. Jadi Ya, ketika Allah sebutkan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, terkadang Allah sebutkan secara umum aja. Ya, semisal firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Ya, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Nah, seolah-olah siapa saja yang Allah kehendaki, seolah-olah tanpa sebab, namun di ayat yang lain Allah ikat tersebut dengan sebab. Maksudnya Allah memberikan hidayah ya kepada orang-orang yang ya melakukan sebab-sebab dari yang Allah sebutkan. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Ya, rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini yang kebajikan, yang dapat yang dia yang berbuat ihsan, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Wa idza qura al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, dan seterusnya. Kita masuk ke al-qa'idatu at-ta'isata asyrata. Kaidah ke-19. Ya. Khatmul ayati bi asma'illahi al-husna yadullu ala annal hukma al-madhkura lahu ta'alluqun bidzalikal ismi al-karimi. Ini kaidah bagus ini, kaidah ke-19. Ya, nanti kalau kita baca Quran, lihat di sini. Perhatikan, khatmul ayati, kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditutup bi asma'illahi al-husna, dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang husna. Ada ayat yang ditutup dengan asmaul husna. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim, misalkan. Ya, innallaha bikulli syai'in qadir. Ini kan qadir, alim, nama-nama Allah yang al-husna. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir. Ini ditutup dengan ayat-ayat ini ditutup dengan asmaul husna. Berarti apa? Kata Syekh, kaedahnya ya dulu ala annal hukma, bahwasanya ini menunjukkan bahwa hukum al-madhkura, ya, hukum yang disebutkan di ayat tersebut lahu ta'allukun bidzalikal ismi al-karimi. Berarti dia memiliki keterkaitan dengan nama Allah yang al-karim yang disebutkan di ayat tersebut. Paham enggak di sini? Ya. Misal Allah Ta'ala berfirman apa? Misal di surah Al-Mujadalah, ini untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam sifat ma'iyatillah, sifat kebersamaan Allah. Yang Allah punya sifat kebersamaan dua, yaitu ma'iyah am, ma'iyah khas. Yang mereka memahami bahwasanya ya, Allah bersama kita itu ya bersama, berdempetan, ilsaq adanya berdempetan, padahal tidak demikian. Yang namanya ma'iyah adalah ilmu Allah. Ini kalau ma'iyah amah, ya, yang umum. Kalau ma'iyah khasah, semisal Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Ya, Allah bersama orang yang bersabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu ma'iyahnya tambah lagi. Itu selain ma'iyah al-amah, ma'iyah khasah. Itu apa? Perlindungan, pertolongan, ya, ta'id, an-nasr. Nah, barakallahu fikum. Di surah Al-Mujadilah Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha apa gimana ayatnya?" Allah membuka ayatnya dengan ilmu. Alam ya alam. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ya. Wala adana min dhalika aw aktsar. Hah? Wala adana min dhalika wala aktsar illa huwa ma'hum aynama kanu. Tsumma yunabbihuhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah menutup ayatnya dengan apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Perhatikan. Allah menutup ayat ini dengan alim. Perhatikan. Ya, mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Tidak ada orang yang berbisik-bisik tiga orang melainkan oleh yang keempat. Ini menandakan Allah bersama mereka. Ada yang berbisik-bisik yang berlima, yang berempat kecuali yang Allah yang kelima. Atau yang berbisik-bisik lebih atau kurang dari itu, ilahu ma'ahum aina makan, melainkan Allah bersama mereka, ma'ahum, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka di hari kiamat kelak tentang apa yang mereka lakukan. Allah tutup ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim, dengan nama Allah al-alim, Allah mengetahui atas segala sesuatu. Berarti, perhatikan, hukum di ayat ini memiliki keterkaitan dengan nama Allah tadi. Maka ma'iyah yang disebutkan di ayat tadi, kebersamaan Allah yang disebutkan di ayat tadi, maka itu adalah kebersamaan bukan zat Allah berhadir berdampingan dengan makhluk, dengan orang yang berbisik-bisik tiga atau empat orang tadi, tidak, tetapi ilmu Allah, ilmu Allah yang bersama mereka. Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka utarakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka, apa yang terbesit di kalbu mereka, Allah mengetahui itu semua. Ini dari satu sisi, paham ya? Banyak sekali contohnya. Taibar kalau fikum. Ya. Nah, ini kaidahnya ini bagus nih. Jadi nanti kalau kita baca ayat Al-Qur'an, kemudian ayat tersebut ditutup dengan Asmaul Husna, maka Asmaul Husna ini memiliki keterkaitan dengan ya perkara yang disebutkan di ayat tersebut, hukum dengan yang disebutkan di ayat tersebut. Nah, ini enggak main-main kaidah ini. Akan menghasilkan tadabbur, kualitas qiraah kita yang berbeda dengan qiraah kita sebelumnya yang tanpa tadabbur, ya. Kalau kita paham hal ini. Taibar kalafiku. Ini nugraha mana nugraha? Kayaknya tadi juga enggak ada ya. Sakit apa dia? Hah? Oh, beda. Zaki, baca Zaki. Bitatabbu'iha. Wa murtabitun biha. Wa hadha babun 'azimun min ma'rifatillahi wa ma'rifati ahkamihi min ajli al-ma'arif wa ashrafil ulumi tajidu ayat al-rahmati maktumatan bi asma'i ar-rahmati wa ayat al-'uqubati wal 'adabi maktumatan wa ayat wa tajidu ayat ar-rahmati maktumatan bi asma'il ar-rahmati wa ayat kemudian wa ayatil uqubati. Nah, itu kan yang berikutnya jamak muannats salim kan, berarti mansub, dia kan ma'tuf ke ayat ar-rahmah. Ya. Ulang tajidu ayatil rahmati maktumatan bi asma'il ar-rahmati wa ayatil uqubati wal 'adabi maktumatan bi asma'il 'izzati wal qudrati wal hikmati wal 'ilmi wal qahri. Tadi tatabbu berarti tatabba'a al-ayati al-karimata bihadha wa nushiru ila munasabatiha bi asal ma wasala ilayhi ilmuna al-qasir wa ibaratuna ad-du'ifatu wa al-qalatu al-amsilah. Itu jangan wad-du'ifatu, enggak kayak gitu, karena dia ma'tufnya ke ilmuna al-qasir. Ilmuna al-khasir wa ibaratuna ad-da'ifatu. Jadi enak berhentinya gitu. Kalau tadi intonasinya kayak gitu, seolah-olah ini justru ma'atubnya nanti ke walau ta'alat. Enggak kayak gitu. Nanti antum akan paham ini kalau tahu artinya. Makanya kalau tadi gaya baca antum kayak begitu, enggak enak gitu. Enggak enak dengerinnya. Karena maknanya enggak, padahal nyambung ke ilmuna al-khasir wa ibaratuna ad-da'ifatu. Selesai. Kayak gitu. Nah, terus lanjut. Walau talat. Walau talat al-amtilatu hunan. Li'annaha min ahamdi muhimmati. Walatakadu tajiduha fi kutubi tafsiri illa yasiran minha. Faqulu lahu ta'ala fi qawlihi fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Fa dhikru ihatati 'ilmihi ba'da dhikri khalqihi lil ardi was samawati yadullu 'ala ihatati 'ilmihi bima fiha min al-'awami al-'azimati wa annahu haqiqun haythu wada'aha li 'ibadihi wa ahkama sun'aha fi ahsani khalqin wa akmali nizamin wa anna khalqahu laha min ajillati ilmihi kama qala fi ayati al-ukhra ala ya'lamu ala yaqul man khalaqa wa huwa al-latiful khabir fa khalaqa fa khalquhu lil makhluqati min akbaril adillati al-aqliyati ala ilmihi wa kaifa yakhluquha wa huwa la yaqluquha. Tayyib hasbuk. Nah, barakallahu fiik. Berarti yang belum baca nih coba. Tiga ya. Masih ada nanti minta lima. Ya, kaidah ke-19 ini ya, al-hatmul ayat hatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukma al-madhkura lahu ta'alluqun bidzalikal ismi al-karim. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi qa'idatun latifatun nafi'atun. Kaidah ini adalah kaidah yang latifah, yang lembut, maknanya kaidah yang mendalam, ya, yang nafi'ah, yang sangat bermanfaat. Bitatabbuiha fi jami'il ayati, ya, al-makhtumati biha tajiduha fi ghayatil munasabati. Nah, kalau kita, yaitu dengan menelusuri, kita telusuri ayat-ayat, seluruh semua ayat-ayat yang diakhiri ya dengan asmaul husna, maka tajiduha, maka Anda akan mendapati bahwasanya ayat tersebut figoyatil, apa bahwasanya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tersebut figoyatil munasabah. Ya, figoyatil munasabah. Artinya ada keterkaitan ya dengan sangat-sangat ada keterkaitan dengan hukum yang terdapat di ayat tadi. Tadullu ka'ala anna syar'a wal amra, dan ini pun menunjukkan kepada Anda bahwasanya syariat dan perintah, wal khalqa dan penciptaan, kullahu semuanya, sadiratun min an asma'ihi wa sifatihi. Itu semua berasal dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, murtabitun biha. Ya, maka berkaitan dengannya. Wa hadha babun 'azimun min ma'rifatillah. Maka ini adalah bab yang agung. Ya, bab yang agung untuk mengetahui, mengenal Allah, wa ma'rifati ahkamihi, untuk mengetahui hukum-hukumnya. Min ajalil ma'arifi wa asyrafil ulumi. Yang ini ya, merupakan ya, ajalil ma'arif ya, pengetahuan yang paling mulia dan ilmu yang paling mulia. Tajidu ayat rahmati makhtumatan bi asma'ir rahmah. Maka Anda akan mendapati ayat-ayat rahmat itu diakhiri dengan nama Allah yang rahmat, rahim, rahman. Anda mendapati ayatil uqubah ya, bi adab wal adab, ayat-ayat hukuman, ayat-ayat adab itu dihukum dengan nama-nama Allah al-izzah, al-qudrah, yang maha perkasa, maha maha kuasa ya, al-hikmah, maha bijaksana ya, wal-ilm, yang berilmu, wal-qahr, yang menguasai ya, yang mengalahkan. Tai wala ba'sa huna an natadabba'a al-ayati al-karimata fi hadha. Ya, dan tidak mengapa di sini kalau kita sebutkan, paparkan sebagian ayat-ayat Al-Quran ya, yang berkaitan dengan hal ini. Nushiru ila munasabatiha, ya, yang kita isyaratkan ya, kepada ayat yang ada hubungannya dengan itu asma-asma Allah, nama-nama Allah yang ada hubungannya dengan ya, pembahasan ini. Bihasabi ma wasala ilaihi ilmuna al-qasiru. Ya, ini tamun, ini sesuai dengan dengan ilmu kita yang terbatas dan ibarah kita yang lemah, ungkapan kita yang lemah. Nah, walau talatil amsilatuhuna, walaupun banyak sekali ya, contoh-contoh di sini. Kemudian mana lagi tadi? Li'annaha min ahammil muhimmat, karena ini adalah termasuk dari perkara yang paling urgen. Wala takadu tajiduha fi kutubit tafsir illa yasiran minha. Ya, dan hampir-hampir Anda tidak mendapati hal ini di buku-buku tafsir kecuali sedikit saja. Ya, semisal firman Allah taala ya, fasawahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah lalu dijadikannya, Allah menyamakannya ya, tujuh lapis langit, Allah lalu dijadikannya tujuh lapis langit yang sama dengan yang pertama, dan dia mengetahui lagi maha berilmu. Dia mengetahui segala sesuatu. Ini mengenai penciptaan berarti ya. Kok ditutup dengan ilmu? Nah, ini penting ini. Kan Allah yang menciptakan. Perkaranya, hukumnya, yaitu kabar tentang Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Namun Allah mengakhiri ayat ini dengan apa? Dengan namanya yang alim. Ya, dengan namanya yang maha mengetahui. Maka disebutkan nama Allah yang alim ini dengan penciptaan zikru ihatati ilmihi ba'da zikri khalqihi fil ardi was samawati. Maka penyebutan luasnya ilmu Allah setelah penciptaan langit dan bumi berarti apa? Ya dulu ala ihatati ilmihi bima fihima. Maka ini menunjukkan luasnya ilmu Allah bima fihima. Perhatikan barakallahu fikum. Nah, ini mantap sekali di sini ya. Ya barakallahu fikum. Ini berarti menunjukkan betapa Allah mengetahui tentang langit-langit dan bumi tadi, tentang seluruh alam tadi, dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ya, di antara keduanya. Jadi Allah mengetahui. Ya. Minal awalim wal azimah. Ya. Wa annahu hakimun. Ya. Dan Allah hakim, maha bijaksana. Kenapa? Ya, haitsu wada'aha li ibadihi, ketika Allah ya meletakkannya, menghamparkannya langit dan bumi tadi untuk diberikan kepada hamba-Nya. Wa ahkama sun'aha fi ahsani khalqin wa akmali nidamin. Dan Allah telah memastikan penciptaannya dengan sempurna. Ya, dengan sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik pengaturan. Wa anna khalqahu laha min adillati ilmihi. Ya. Dan bahwasanya penciptaannya ini merupakan min adillati ilmi. Ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala berarti ini di antara apa namanya min adillati ilmi. Laha min adillati ilmi. Ya. Ini termasuk di antara dalil tanda ilmunya, adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman di ayat yang lain, ala ya'lamu man khalaqal man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya. Apaan? Mana ini? Alam ya'lam man khalaqa wa huwa man-nya fa'il dari ya'lam ya, berarti Allah. Apakah zat yang menciptakan tidak mengetahui? Wa huwa al-latiful khabir. Ya, padahal dia latif, maha halus. Al-Khabir, maha mengetahui. Disebutkan dua nama ini. Ya. Fa khalquhu lil makhluqati, maka penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk semua min akbaril adillatil aqliyati ala ilmi. Ini termasuk merupakan dalil-dalil akal akli yang rasional akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakhluquha wa huwa la ya'lamuha? Gimana ceritanya Allah yang menciptakannya namun Allah tidak mengetahuinya? Tayyibarakallahu fiik. Tapi cukup dulu kali ya, di jam 1. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah.